Meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebagian dari tanda kebaikan agama bagi seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam keyakinannya, semua apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat, maka dia tinggalkan. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Al-Fawaid, yaitu kumpulan dari faidah-faidah. Beliau menjelaskan ada 10 hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim dan seharusnya bagi kita untuk senantiasa menjauhinya, membuangnya, serta tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ilmun la ya'malu bihi, yaitu yang pertama ilmu yang tidak diamalkan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa beliau senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari 4 hal. Salah satunya adalah dari ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha." Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan aku berlindung dari doa yang tidak dijawab. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak membawa kepada khasyatullah, kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, kepada iman kepada malaikat dan kitab Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat seorang hamba mengerti akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang menunjukkan kepada seorang hamba untuk tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat seorang hamba tersebut merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahannya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah, yaitu melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak melihat, maka Allah pun mengawasi gerak-gerik orang tersebut. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dan banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat bagi seorang hamba, dan hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, karena itu akan membahayakan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat akan membawa penyesalan bagi seorang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka ilmu tersebut paling tidak akan membawa kepada dua hal. Yang pertama adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat akan membawa kepada pelakunya atau orang yang belajar akan ilmu tersebut mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, kemudian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, kemudian apa yang menjadi kewajiban dari nama-nama tersebut, di antaranya pengakuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian membawa juga kepada seorang muslim akan pengetahuan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kewajiban beritiba atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga membawa seseorang pengetahuan akan dinul Islam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, membawa kepada seorang muslim al-ma'rifah bima yuhibbuhu wa yardahu, pengetahuan akan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diridhoi, dan menjauhkan seorang dari apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari keyakinan ataupun amal perbuatan, baik yang bersifat zahir, yang nyata, ataupun yang bersifat batin. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan sebaik-baik ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. مسطعت في دنيا الفناء بهداه مسطعت في دنيا الفناء بهداه